Ana mau tanya, apa hukumnya seseorang yang memakai topi lidah lalu dia mengerjakan sholat? Topi lidah ya, yang di depannya ada pelindungnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaum muslimin tentu punya kebiasaan ya, tersendiri. Mereka merupakan hal yang telah diketahui dari mereka. Dari dahulu, mereka menutup kepala dengan hal-hal yang ma'ruf. Sorban, kopiah, dan yang semisalnya. Nah, kalau di Indonesia ini identitasnya ya kopiah atau songkok nasional ya, atau yang semisalnya, itu tidak jadi masalah. Nah, lalu gimana dengan memakai topi itu? Apa hukumnya? Masya Allah, rahimakumullah. Pada asalnya ini bukan dari Islam tentunya, ya, tapi dari Eropa, dari orang-orang kafir. Nah, namun pakaian ini lama kelamaan menjadi sesuatu yang juga sudah dipakai oleh kaum muslimin ya, dalam situasi-situasi tertentu. Oleh karena itu, ketika seorang memakainya dan ketika dia memakainya tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan dia tidak meniatkan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, kemudian yang memakainya adalah keumuman manusia, yang baik yang buruk juga memakainya. Nah, dan itu sudah menjadi pakaian umum, terlebih ketika hal tersebut dibutuhkan. Maka para ulama mengatakan tidak mengapa, indal hajah, ketika dibutuhkan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memfatwakan demikian pula yang lainnya. Namun kalau seorang memakainya karena tasyabbuh, apalagi topi-topi seperti itu biasanya ada membawa syiar-syiar tertentu. Ya, topi jenis ini, maka ini lambangnya pemain musik ini, atau lambangnya kelompok ini misalnya. Itu biasanya membawa syiar-syiar tertentu. Nah, kemudian cara makainya macam-macam. Bukan cuma di depan, tapi di samping juga. Ini model apa lagi? Ada lagi di belakang. Kalau sholat kan akhirnya di ke belakang kan, ya. Yang sangat disayangkan anak-anak muda Saudi, ya, yang dahulu mereka dikenal dengan memakai sorban, ya, memakai gutrah. Nah, sekarang sudah ditinggalkan, mulai ditinggalkan. Nah, kita melihat anak-anak muda di Saudi itu luar biasa, pengaruh dari orang-orang kafir. Nah, kalau mereka keluar pakai pakaian training, ya, baju bola, ya, yang mereka pakai tergantung siapa kelompok yang apa, tim yang mana yang mereka dukung. Ya, yang ini mendukung tim yang ini mendukung tim ini, senang kepada si fulan, yang ini senang kepada Allah. Nah, sambil pakai topi itu. Nah, dan para ulama mengingkari. Jadi apabila seorang memakainya tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dia tidak meniatkan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dan juga tidak menyerupai orang-orang fasik yang memakainya keumuman manusia. Keumuman manusia. Dan dia membutuhkannya, sehingga dalam hal ini tidak mengapa. Ya. Mungkin dalam kerjaan misalnya, dia sangat membutuhkan. Dia di tempat terik matahari. Dia berhadapan dengan matahari secara langsung. Dia membutuhkannya, maka tidak mengapa yang seperti ini. Ya. Tapi kalau seorang membawa syiar-syiar tertentu atau menyerupai orang-orang yang fasik, maka yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alim bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.